Ya, seperti yang Mas Bram bilang tadi, selamat atas kelahiran putra kedua dari Bapak Rofik dan Ibu Iva ya. Anaknya namanya M. Victor Wijaya. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, langsung saja. Bareng mohon atas besok buat semuanya. Suatu